begitu saja kok marah. Loh, begitu saja kok keki. Padahal cuma bercanda. Mengapa diambil hati? Loh, begitu saja kok marah. Loh, begitu saja kok keki. Sungguh ku tidak menyangka kalau kau jadi emosi. Loh, begitu saja kok marah. Saja kok marah, loh, begitu saja kok keki. Padahal cuma bercanda, mengapa diambil hati? Loh, begitu saja kok marah. Apa Umi, apa Umi? Danang, danang, danang, danang, danang, danang, danang, danang, danang. Danang, danang, danang, danang, danang, danang, danang, danang, danang. Oh, apa ya? Halo. Ini hari. Halo. Special. Special luar biasa. 23 tahun untuk Indonesia. Tepuk semuanya. Woo! Yay! Asyik! Canda serta berpura-pura dan ingin menggoda tetapi nyatanya saja kok marah.